kau mati dan bau rasa cinta jadi binasa kan nonya di kan doang badan elok banjan dan karantau kurang inong nanti mau dalam suci janji binasodih.